Mitra Bisnis, sebelum kasus bocornya Sprindik di KPK merebak, berbagai kontroversi seputar kedudukan KPK berulang kali mengemuka. Di satu sisi, ada pihak-pihak yang menginginkan KPK tetap berjalan sesuai fungsinya sebagai lembaga ad hoc yang bisa dibubarkan jika target pemberantasan korupsi telah tercapai. Sementara di sisi yang lain, ada pihak-pihak yang berpendapat KPK harus terus dipertahankan layaknya lembaga permanen dalam hal pemberantasan korupsi. Seperti apa pandangan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo terkait dengan kondisi ini? Untuk membahasnya segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, seperti apa Bapak melihat silang pendapat soal kedudukan KPK? Sebetulnya kita harus kembali ke risalah-risalah pembentukan KPK itu dulu di DPR. Karena disitulah sebetulnya akan ketahuan apakah KPK itu didesain sebagai lembaga ad hoc yang sifatnya sementara karena polisi dan kejaksaan tidak berfungsi untuk kejahatan kerah putih yang menyangkut korupsi dan sebagainya ini. Atau ini sebuah lembaga negara yang baru yang sifatnya permanen sehingga treatmentnya harus berbeda. Kenapa? Contoh, kalau yang pertama tadi, yaitu ini memang lahir didesain untuk lembaga ad hoc, maka fungsi koordinasi dan fungsi penguatan dari KPK terhadap institusi hukum yang lain, khususnya dalam korupsi, itulah yang harus dikedepankan gitu. Jadi kalau misalnya anggaplah dalam 5 tahun polisi bersih terus dia jadi institusi penegak hukum menangani tipikor dan kejaksaan juga gitu efektif dibubarin gitu desainnya ini. Tapi kalau dia desain menurut pandangan yang kedua yaitu akan menjadi lembaga permanen yang fokus ke penanganan korupsi, maka fungsi-fungsi tipikor di polisi dan di kejaksaan itu dihapus saja kan gitu, karena akan ada duplikasi gitu. Nah, satu, saya nggak tahu desain awalnya ini seperti apa, harus kita baca ulang lagi di DPR. Ya. Yang kedua, kitoh itu gagasan awal dan semangat awal membentuk KPK itu juga bisa berubah juga sesuai perkembangan zaman kan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.